الحمد لله. إذا شكرا سمحت لي سنين أجيان كتاب صحيح البخاري كتاب الأدب كتاب إن شاء الله قد أكون أمر بها إن شاء الله. ثم قال الله تعالى من التبكى الكتاب وانتبه membahas bab berikutnya insyaallah dan hadis-hadis berikutnya dari Sahih Bukhari yang semoga pada rasa mendatang diberi kesempatan dan waktu oleh Allah Ta'ala untuk membahas kitab ul-ilm dari Sahih Al-Bukhari. Kita cukupkan sampai sini dan kita tutup dengan doa akhbar ke majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.